Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. La yaqulu abdi wa ummati. Bab la yaqulu abdi wa ummati. Bab tidak seseorang berkata abdi, hambaku atau ummati, umatku. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu la yaqulu abdi wa ummati fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala la yaqulu abdi la yaqulanna ahadukum at'im rabbak وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. لا يقول عبدي وأمتي bukan أمتي. Abdi budak laki-laki, amah budak perempuan. Babu la yaqulu abdi wa amati, amah. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Wa la yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Hadis akhrajahu البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح. شرح: باب لا يقول عبدي وأمتي. ذكر الحديث الذي في الصحيح. disebutkan hadis yang disebutkan dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqulanna ahadukum at'im rabbak. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berkata kepada budaknya, beri makan Rabbmu. Atau wadhi rabbak. Atau siapkan wudu untuk Rabbmu. Waliyakul, hendaklah berkata, sayyidi wa maulaya. Kalau tuannya pemilik budak disebut sayyid, sayyid wa maula, maka dia akan berkata, at'im sayyidak. Beri makanlah sayyidmu ini. Ini siapkan makan untuk sayyidmu. Jangan bilang rabbak. Walaupun mungkin akan berkata salah seorang kalian, bukankah aku yang memeliharanya? Yang memberi makan dan memberi minumnya. Bukankah aku yang memilikinya? Maka pantas dikatakan aku Rabbnya dia. Tidak. Karena Rabb memiliki makna yang lebih luas dari itu. Dan itu barakallahu fikum sudah terkesan bahwa itu adalah rububiyah. Sedangkan rububiyah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pakai kata lain yang tidak mengandung makna-makna yang seperti itu. Seperti kalimat sayyidi dan maula. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Jangan salah seorang kalian berkata hambaku atau hamba perempuanku. Tapi ucapkanlah fataya atau fatati atau gulami. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. Lafaz-lafaz yang dilarang ini walaupun bisa dipakai secara bahasa, maksud saya ya tentunya bukan saya Tuhan, maksud saya ini pemilikmu, saya ini yang memelihara kamu. Secara bahasa maknanya Rabb. Iya. Tetapi Nabi SAW melarang tahqiqan litauhid sebagai perwujudan tauhid. Kata-kata yang mirip-mirip saja jangan, akan terkesan salah. Wasaddan lidzara'i syirik, dan khawatir, saddan artinya menghindari atau menutup pintu-pintu kejelekan syirik. Saddan menutup lidzara'i syirik, dari kejelekan-kejelekan syirik. Lima fiha min at-tasyriki fil lafzh, karena padanya ada tasyrik fil lafzh. Tasyrik artinya kebersamaan dalam lafaz. Sayyidi, maulaya, rabbi. Ini memiliki satu makna, yaitu tuannya. Maulaya memiliki satu makna, yaitu tuannya. Kalau Rabb memiliki dua makna. Bisa bermakna Sayyid, bisa bermakna Ilah. Fasaddan lidzari'ah, menutup pintu kesalahpahaman ini, maka pakai yang jelas-jelas saja. Pakai yang sudah jelas, tidak dikhawatirkan salah paham. Kalau ini, walaupun kamu niatnya ini, kan maksud saya Rabbi adalah yang memelihara saya. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan Abdul Muttalib, ketika didatangi tentara bergajah dengan pimpinannya Abraha, dipanggil dia, ditangkap, dan dikasih tahu bahwa kami akan menghancurkan tempat kalian, khususnya Ka'bah. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil. Wa ammal Ka'bah laha Rabbuha. Adapun aku, Rabbnya unta-unta ini. Sedangkan Ka'bah ada Rabbnya sendiri. Silakan. Kami akan menghancurkan Ka'bah yang kalian muliakan. Engkau tenang-tenang saja. Iya. Karena aku hanya penggembala. Jadi Rabb di situ maknanya penggembala. Saya pemilik. Pemelihara. Lughatan. Wa ammal Ka'bah, ada pemeliharanya sendiri. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata memang habasahum habisil fil, telah terhalang mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalangi pasukan bergajah. Tayyib, kembali kepada kitab. Sehingga wa in kana lahu wajhun fil lughah, walaupun memiliki wajh, ini memiliki makna yang benar secara bahasa. Wa in kana tutlaq lughatan, walakin saddan lidzari'ah, saddan lidzara'i', dara'i syirik, karena di dalamnya ada tasyrik. Ini tasyrik namanya. Memiliki dua makna. Ini tasyrik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah Ta'ala huwa Rabbul Ibad jami'ihim. Fa'idha utliqa ala ghairihi syarakahu fi hadha lisim. Karena kalau disebutkan kalimat itu untuk selain Allah, syarakahu fi hadha lisim, akan mengiringi bersamanya dalam nama tersebut. Ya, ini akan terkesan bahwa itu adalah ilah. Ana rabbuk. Padahal maksudnya ana sayyiduk. Aku tuanmu, aku pemilikmu, aku yang memelihara kamu. Fayunha anhu lidzalik, maka dilarang karena itu. Wa in lam yaqsid bidzalika at-tasyrik fir rububiyyah, walaupun tidak bermaksud untuk menyertakan atau untuk menyekutukan Allah, bahwa aku juga Rabb seperti Allah, walaupun tidak bermaksud demikian. Allati hiya wasfullahi ta'ala. Walaupun tidak bermaksud dia memiliki rububiyah seperti Allah memiliki rububiyah. Dan itu sifat Allah. Wa innamal ma'na anna hadha malikun lahu. Hanya meniatkan bahwa dia adalah pemiliknya. Fayutlaq alaihi hadzal lafaz. Maka dia pakai lafaz tadi, ana rabbuka, at'im rabbak. Beri makan Rabbmu. Fayutlaq alaihi hadzal lafaz bihadzal i'tibar. Maka dipakai kalimat itu, diucapkan lafaz itu bihadzal i'tibar, dengan makna seperti itu. Tetap dilarang. Tetap manhiyun. Fannahyu anhu hasman limadatit tashrik. Larangannya adalah jelas tegas karena ada makna syirik di dalamnya. Yaitu menyertakan dengan satu nama antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara al-khaliq dengan al-makhluk. Dengan kata Rabb. Wa tahqiqan litauhidi bu'dan anil syirki hatta fil lafaz. Dan juga sebagai perwujudan tauhid dan menjauhi kesyirikan walaupun dalam lafaz. Wa hadza min ahsani maqasid asy-syari'ah, dan ini sebaik-baik tujuan syariat, yaitu memurnikan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beberapa kalimat-kalimat yang lain disebutkan dengan sama lafadznya, tapi kenapa enggak dihindari? Seperti kalimat mendengar atau kalimat berilmu, alim. Nah, tetapi tetap ada adab-adabnya. Ini yang saya tahu, wallahu a'lam. Ini yang saya ketahui dan Allah lebih tahu. Allah mengetahui, saya mengetahui. Tapi saya mengetahui sedikit sekali. Dan itu pun dari Allah. Maka jangan lupa, sebagai ta'adduban ma'allah, kita katakan, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wahuwa allamul ghuyub. Wahakadha. Dengan pendengaran apa yang aku dengar, dengan telingaku yang terbatas, Allah yang lebih mendengar, itu adab-adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta fil lafaz. Wa hadha min ahsani maqasid asy-syari'ah lima fihi min ta'zimir rabb. Ini semua untuk mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Wa bu'duhu an musyabahatil makhluqin, dan menjauhkannya dari keserupaan terhadap makhluk. Fa arsyadahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dibimbinglah mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yaqumu maqama hadzal lafaz, dibimbing untuk memakai kalimat yang bisa menduduki kalimat-kalimat tersebut. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya, sayyidi wa maulaya. Wa kadzalika qauluhu wa la yaqul ahadukum 'abdi wa amati. Karena al-'abid 'abidullah wal ima Imaullah. Demikian pula ucapan beliau alaihi salatu wassalam, jangan salah seorang kalian mengucapkan hambaku atau hamba perempuanku. Karena al-'abid, karena semua hamba adalah 'abidullah, hamba-hamba Allah. Wal ima, semua budak-budak perempuan ini adalah budak-budak Allah atau hamba-hamba Allah. Maka kita jangan menyamakan diri dengan Allah, menyatakan ini hamba-hambaku. Jangan. Lo maksud saya dia adalah budakku. Ya pakai kalimat budak saja, atau pakai kalimat mawali, atau pakai kalimat-kalimat yang lain. Misalnya gulami atau fataya, atau kalau perempuan fatati, budak-budak perempuannya. Qala ta'ala, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah seluruh apa yang di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Allah sebagai hamba. Atir rahmani abda. Semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Berarti hamba-hamba ini semua adalah hamba-hamba Allah. Maka wahai para pemilik budak, jangan mengatakan pada budakmu, wahai hambaku, jangan. Bilanglah gulami atau fataya. Fanahahum an dzalika ta'dhiman. Fa fi itlaqi hataini al-kalimatain. Maka mengucapkan kalimat hambaku dengan kalimat abdi atau amati ala ghairillah, kepada selain Allah, itu tasyrik. Ada kesyirikan di dalamnya, dalam lafaz. Syirkul lafaz. Syirik dalam bentuk lafaz. Fanahahum an dzalika ta'dhiman lillahi ta'ala. Maka dilarang mereka dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memakai kalimat hambaku atau abdi atau amati, hamba perempuanku. Wa adaban wa ib'adan anisyrik, sebagai adab kepada Allah dan sebagai penjauhan dari kesyirikan. Mirip aja enggak boleh. Jangan. Kalimatnya saja, lafaznya enggak boleh. Maksudnya beda. Tidak boleh. Kalau ada kalimat lain. Beda kalau enggak ada kalimat lain. Seperti tadi, berilmu. Nanti terkesan sama dengan Allah. Yang lain. Apa gantinya? Ya enggak ada. Kecuali kalimat ilmu juga, tapi kalimat yang lain. Maha atau mengetahui dengan bahasa-bahasa lain. Tapi ilmu juga. Sehingga hanya diiringkan kalimat Allahu A'lam. Ini sepengetahuan saya. Wallahu ta'ala A'lam. Tetapi kalau ada kalimat lain, kenapa harus pakai Rabb? Sebutkan kalimat Sayyid. At'im sayyidak, beri makan sayyidmu. Jangan mengatakan at'im rabbak. Nah, kalau ada kalimat maula, lebih bagus. Terjauh atau terhindar dari keserupaan. Wa arsyadahu ila an yaqul fataya wa fatati wa gulami. Maka dibimbing untuk mengucapkan fataya wa fatati wa gulami. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. Dan ini termasuk bab penjagaan Rasulullah SAW yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, penjagaan janab التوحيد, penjagaan dari sisi tauhid. فقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته كل ما فيه نفع. Beliau telah menyampaikan pada umatnya semua apa yang memiliki manfaat. Wa nahahum an kulli ma fihi naqsun fid din, dan melarang segala sesuatu yang memiliki kekurangan-kekurangan dalam agama. Fala khaira illa dallahum alaih. Tidak ada kebaikan kecuali mesti akan ditunjukkan oleh beliau. Enggak ada kejelekan kecuali mesti akan diperingatkan bahayanya. Fala khaira illa dallahum alaih, khususan fi tahqiq at-tauhid, khususnya dalam mewujudkan tauhid. Wala syarra, dan tidak pula ada kejelekan, illa hadzarahum an, tidak ada kejelekan kecuali beliau peringatkan bahayanya. Salawatullahi wa salamuhu alaih, khususan ma yuqarribu minasyiriki, khusus yang diperingatkan adalah kejelekan-kejelekan yang paling jeleknya, yaitu yang membawa pada kesyirikan, lafad-lafad yang membawa kesyirikan. Wa in lam yuqsad, walaupun tidak diniatkan untuk menyekutukan Allah, tetapi kalau lafad itu mirip dan mengesankan sama, jangan pakai kalimat lain. Wa billahi taufiq. Barakallahu fikum. Kalimat fala khaira illa dallahum alaih, wala syarra illa haddarahum an, Ini warid barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat, bahkan ada yang semakna dengan itu di dalam Quran. Sehingga paling tidak kalian dapat satu ayat, satu hadis, dan lima asar. Asar itu ucapan sahabat. Sekarang. Barakallahu fikum. Bagaimana nyarinya kau sekarang, Ustaz? Ya kalian kan hafid, Masya Allah. Hufad. Hufadul Quran wa hufadul ahadith. Kenapa? Tidak mengapa kerjasama. Karena ini hanya menegaskan saja supaya kalian dapat dalil. Apakah dari buku, dari temannya, dari depan, dari belakang, silakan. Barakallahu fikum.